تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد. وقال إمام البخاري في كتاب الصحيح البخاري في كتاب الدعوات باب قوله بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ولكل نبي دعوة مستجابة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد إن شاء الله إن أختبئ دعوتي أختبئ إن وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Qala al-Bukhari rahimahullah kitabud da'awat. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullah kitabud da'awat, kitab yang bahas tentang doa-doa. Babul qawluhu ud'uni astajib lakum. Berkata Allah Jalla wa'ala ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladhina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, untuk beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka akan masuk ke dalam surga dalam keadaan hina. Maka dalam ayat yang mulia ini pada perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, berdoalah kepadaku. Dan doa adalah merupakan ibadah. Ya. Dan para ulama membagi doa menjadi dua bagian. Pertama namanya doa ibadah, doa yang sifatnya ibadah. Yang kedua, doa mas'alah, doa yang sifatnya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terwujud harapan-harapannya, dijauhkan daripada segala yang dia tak sukai. Dan segenap zikir-zikir yang kita ucapkan, bahkan segala macam bentuk ibadah yang kita lakukan, hakikatnya adalah dia merupakan doa. Yang dengan ibadah tersebut, zikir-zikir tersebut, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, memberkahi hidup kita, masukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya dan dalam surganya. Maka segala macam aktivitas ibadah kita hakikatnya dia adalah merupakan doa. Namanya doa ibadah. Adapun doa mas'alah, doa yang sifatnya permintaan, adalah apa-apa yang kita ucapkan ya dalam munajat-munajat kita kepada Allah Jalla wa'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini doa mas'alah, doa mas'alah. Doa yang sifat adalah permintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan doa adalah merupakan ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ya. Maka ketika dia ibadah, tak boleh diberikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang memalingkan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap telah berbuat kesyirikan. Dan dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya yang tidak mau berdoa kepada Allah akan masuk neraka jahanam. Yang sombong, innalladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong tak mau beribadah kepadaku. Dan ini menunjukkan doa adalah ibadah. Karena dengan doa seorang mengagungkan Allah Jalla wa'ala, membesarkan Allah, berharap kepada Allah, bergantung kepadanya. dan dengan doa seorang merendahkan dirinya, mengakui kenaifannya. Dan inilah hakikat daripada penghambaan. Kita sadar kita hamba dan kita yakin dia Tuhan kita. Maka Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya enggan beribadah kepada-Ku. Dan ini menunjukkan, ini maksudkan dalam ibadah sini adalah doa. Yang tak mau berdoa kepada-Ku karena sombong, tak menganggap keberadaan-Ku, tak mengakui-Ku sebagai Tuhan, saya dukhuluna jahannam adakhirin, akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Walikulli nabiyyin da'watun mustajabah. Dan setiap nabi memiliki doa yang Allah Subhanahu wa taala ijabahkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya tidak semua doa-doa nabi Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Adapun hadis yang berkaitan dengan perkara ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah, li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha, setiap nabi memiliki doa yang dia diizinkan Allah untuk meminta dengannya. Wa uridu insyaallah an akhtabi da'wati, dan aku akan sembunyikan doaku insyaallah nanti, syafa'atan li ummati, aku akan minta kepada Allah dengan doa tersebut agar diberikan syafaat untuk umatku fil akhirah, di negeri akhirat. Setiap nabi punya doa-doa pamungkas, doa-doa yang mustajab, doa-doa yang dahsyat. Ya. Adapun nabi kita, doa pamungkasnya dia sembunyikan, dia simpan nanti untuk hari kiamat dalam bentuk harapan dan doa yang dia dengannya meminta agar diberikan syafaat kepada umatnya kelak di hari kiamat. Ya. Karena itulah ketika huru-hara hari kiamat, ketika datang para manusia kepada para utusan Allah SWT, kepada para nabi, kepada Adam, kepada Nuh, ya, kepada Musa, kepada Isa, masing-masing mereka mengatakan, lastulah, saya tidak berhak untuk doa tersebut. Ya, masing-masing menyebutkan kekhilafan yang mereka telah lakukan. Adapun Nuh mengatakan, sesungguhnya doa yang kalian inginkan telah kumintakan untuk kebinasaan umatku. Ya. Ibrahim merasa khilaf karena dia telah menganggap dirinya ya berdusta. Ketika dia berkata kepada kaumnya, inni saqim, aku dalam keadaan sakit. Ya, ketika dia mengajak kaumnya merenungi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau ketika dia mengatakan kepada Raja Mesir, sesungguhnya istrinya adalah ukhti, saudariku. Masing-masing menyebutkan kekhilafannya. Musa mengatakan bahwasanya dia dahulu pernah yang membunuh jiwa yang tidak Allah SWT halalkan. Ya, hanya Nabi Isa yang tak menyebutkan uzurnya. Adapun Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia sembunyikan doa itu untuk hari itu, untuk hari kiamat. Ya. Dan ini menunjukkan betapa cintanya Nabi SAW kepada umatnya. An Anas dari Nabi SAW qala, dari Anas dari Nabi SAW dia bersabda, kullu nabiyyin sa'ala su'alan, setiap nabi meminta dalam doanya satu permintaan, aw qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba, setiap nabi telah meminta doa-doa pamungkas yang Allah kabulkan. Waja'altu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah, tapi doaku aku simpan, aku sembunyikan nanti untuk umatku di hari kiamat. Naam, tafadhal. Babun abdulil istighfari wa qawlihi ta'ala استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا أو يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنشد اقرأ. عن شداد بن عوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال البخاري رحمه الله باب أفضل الاستغفار باب tentang sebaik-baik istighfar. Istighfar adalah permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengucapkan kata-kata astaghfirullah. Kata-kata ghafara dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang menutup. Karena itulah kepala yang ditutupi dengan helm dalam perang namanya mighfar. Kata-kata astaghfirullah, kita bermohon kepada Allah agar Allah tutupi kesalahan-kesalahan kita. Itulah makna istighfar. Dan istighfar bagian daripada doa. Doa apa? Doa ibadah. Yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa masalah dengannya kita minta kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa kita. Wa qawlihi ta'ala dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala istaghfiru rabbakum, mintalah kepada Tuhan kalian ampunan. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah Tuhan yang maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum mitrara, niscaya dia akan mengirim kepada kalian air hujan yang cukup. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, niscaya dia akan tambahkan kepada kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian. Waja'al lakum jannatin, dan dia akan jadikan untuk kalian kebun-kebun yang subur. Waja'al lakum anhara, dan akan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Ayat yang mulia ini perintah untuk beristighfar. Dan ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan Nuh kepada kaumnya agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha pengampun. Ya, jadi keampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dan dosa-dosa kita bisa terjadi dengan istighfar. Imam Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada 4 perkara yang Allah akan ampunkan dengannya dosa-dosa kita. Pertama, istighfar. Dengan mengucapkan astaghfirullah yang diiringi dengan hati kekhusyukan, ketundukan, mohon ampunan atas segala kesalahan. Istighfar. Yang kedua, taubat. Ya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, bertaubatlah kalian semua orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Allah akan hapuskan dosa kita dengan istighfar, dengan taubat. Ya. Yang ketiga adalah al-masa'ib, dengan musibah. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita dengan musibah yang dia datangkan kepada kita. Baik berupa penyakit, ya kekurangan harta, kehilangan nyawa, kekurangan bahan makanan, atau makanan banyak tapi tak bisa dia makan, karena dia sakit. Ya, ini ujian. Wama yazalul mu'minu wala yazalul bala'u bil mu'min hatta yakuna muntahaul jannah. Kata Nabi, terus orang mukmin diuji Allah dengan ujian-ujian sehingga kelak ujungnya dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Sehingga sebagian daripada ulama mengatakan laulal masaib la ataina 'ala Allah mafalis. Kalaulah bukan karena musibah, kita bangkrut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lagi yang mau kita andalkan. Maka musibah dapat menghapuskan dan mengugurkan dosa jika kita terima dengan pasrah ridha apapun musibah tersebut. Karena itulah Nabi mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u. Yang paling dahsyat musibah datang sebagai ujian baginya dalam hidupnya adalah para nabi. Tsummal amsalu fil amsal. Kemudian orang-orang yang setelah para nabi. Dan Allah menguji setiap nabi dengan musibah. Demikian juga setiap orang-orang beriman. Yang keempat, dengan amal saleh. Kata Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat mengurangkan kejelekan-kejelekan. Jadi inilah empat yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Istighfar, taubat. Masaib, musibah. Apa yang tadi terakhir, keempat? Amal saleh. Setiap hari kita buat dosa. Ya. Kadang dosa besar pun kita buat. Apalagi dosa kecil. Maka dengan empat hal inilah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jika Allah inginkan bagi seorang itu kebaikan, Allah akan timpakan kepadanya musibah di dunia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jika Allah tak inginkan bagi seorang hamba kebaikan, dibiarkan. Tak diberikan petaka musibah di dunia, nanti diazab di hari akhirat. Dan istighfar itu bertingkat-tingkat dan ada yang paling afdal di antara bentuk istighfar. Nanti akan disebutkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan dalam ayat yang mulia ini terkandung keutamaan istighfar. Berkata Nuh, yursilis sama alaikum midrara. Dengan istighfar yang kalian lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan datangkan untuk kalian curah hujan yang cukup. Ini menunjukkan istighfar begitu kuat kaitannya dengan rahmat dan keberkahan dari Allah yang dicurahkan kepada hamba. Semakin banyak orang mengakui dosa-dosanya, bertobat kepada Allah, beristighfar, semakin dahsyat turun kepadanya keberkahan dari langit. Karena kita meyakini bahwasanya segala macam penghalang keberkahan itu adalah dosa. Penghalang rezeki kita adalah dosa. Kata Nabi, wa innal abda la yuhramur rizqu li dhanbin asabah. Sesungguhnya hamba benar-benar terkadang diharamkan Allah rezeki yang halal, yang berkah karena dosa yang dia buat. Li dhanbin asabahu. Maka dengan istighfar Allah akan curahkan rahmatnya kepada kita. Kata Allah, Nuh berkata kepada kaumnya, ya, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya dia akan curahkan kepada kalian hujan yang banyak yang mendatangkan manfaat. Karena itulah di antara cara untuk mendatangkan hujan ketika kemarau panjang tak turun-turun hujan adalah solat istisqa. Ya, ibadah kepada Allah, meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Dahulu dengan memperbanyak istighfar. Ya, bersedekah, bebaskan budak dan semacamnya sebelum dikerjakan istisqa. Diperintahkan kaum muslimin melepas diri pada kezaliman-kezalimannya antara sama mereka. Barulah setelah itu datang ke lapangan melaksanakan salat istisqa. Wa yamdidukum bi amwalin, dan dia akan menambahkan untuk kalian, membantu kalian dengan bi amwalin, dengan harta-harta. Ya, dan ini menunjukkan istighfar mendatangkan rezeki, keberkahan. Keberkahan curah hujan dari langit yang menyuburkan tumbuh-tumbuhan, ya, sebagai kantong-kantong air untuk persiapan manusia, untuk makan dan minum mereka, untuk hewan mereka, ternak mereka. Dan Allah akan memberikan kepada manusia dengan istighfar harta-harta yang banyak, ya, dari bumi, ya, sawah ladang, tanam-tanaman, perdagangan. Wabanina, dan Allah akan tambahkan untuk kalian pula anak-anak. Ini menunjukkan istighfar kuat hubungannya dengan keberkahan Allah berikan kepada orang berupa keturun yang banyak. Ya. Waja'al lakum jannatin, dan dia akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Waja'al lakum anhara, akan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Ya, maka datang seorang kepada Al-Hasan Basri mengeluhkan kepadanya kefakirannya, sulitnya hidup. Maka Hasan Basri mengatakan, kau perbanyak saja istighfar. Datang yang lain mengeluhkan kepadanya, ya, tentang keturunannya yang tak kunjung datang. Maka Hasan Basri suruh dia memperbanyak istighfar. Ya, ada lagi yang mengeluhkan kepada beliau tentang kekeringan. Maka dia suruh memperbanyak istighfar. Sehingga murid-muridnya bertanya, wahai Imam, tak adakah selain istighfar? Semuanya istighfar, istighfar dan istighfar. Kata beliau, ya, itu yang Allah katakan. Kemudian dia bacalah ayat ini. Ya. Waqul tustaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kalian, bermohonlah kepada Allah ampunan. Innahu kana ghaffara. Ialah Tuhan Maha Pengampun, yursil sama' alaikum, akan mengirimkan untuk kalian hujan, yumdidkum bi amwalin wa banin, menambahkan untuk kalian harta-harta dan anak-anak, waja'al lakum jannatin waja'al lakum anhara, menjadikan untuk kalian kebun-kebun, ya, yang subur, tanamannya banyak, anhara, dan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai. Jadi keringnya sungai, keringnya sungai gara-gara dosa. Tak suburnya kebun gara-gara dosa. Ya. Dan segala macam bentuk kekurangan di dunia ini, keberkahan gara-gara dosa. Kemudian Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat yang lain. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, merekalah orang-orang itu, itu orang-orang bertakwa, jika mereka berbuat fahishatan, perbuatan keji, dzalamu anfusahum, perbuatan keji, ya, antara adalah merupakan dosa antara seseorang, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dzalamu anfusahum, atau mereka menzalim diri mereka, dzakarullaha, maka mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, seketika mereka beristighfar meminta kepada Allah ampunan atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, adakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidaklah membanggakan atau melakukan dengan terang-terangan apa yang mereka buat dari dosa-dosa tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwasanya hanya Allah mengampuni dosa-dosa. Ya, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah perintahkan mereka untuk segera bertobat. Dan ini ciri-ciri orang bertakwa. Ini ayat dalam surat Imran. Ketika Allah mengatakan tentang orang-orang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, bersegeralah menuju surga yang luasnya arduha, ya, luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Apakah orang tak pernah salah, tak pernah berdosa? Tidak. Mereka manusia, mereka salah, mereka berdosa. Siapakah mereka orang bertakwa? Alladzina idza fa'alu fahisyatan, mereka lah yang kalau berbuat perbuatan keji. Ya. perbuatan keji identik dengan kejahatan dalam bentuk syahwat. Wadzalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka dengan meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah, seketika mereka ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Tatkala mereka ingat Allah, seketika mereka memohon kepada Allah ampunan atas dosa-dosa mereka, dan mereka tahu tak ada yang mampu dosa kecuali Allah. Dan mereka melakukannya bukan dengan bangga-bangga, tidak berbangga-bangga, tidak menyombongkan dosa-dosanya, karena dosa yang dibanggakan, dosa yang disombongkan, tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tajawaza, innallaha tabaraka taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengampunkan bagi umatku yang melakukan dosanya, kecuali orang-orang yang melakukannya dengan terang-terangan. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang melakukannya dengan terang-terangan, dengan bangga, dengan sukacita, tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia meninggal di atas kemaksiatan tersebut. An Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu. Nah, di sinilah Imam Bukhari menyebutkan apa sebaik-baik istighfar. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, penghulu dari segala macam bentuk istighfar, pemimpin atau yang paling utama, yang paling afdal dari segala macam bentuk istighfar, antaqula, adalah ucapanmu Allahumma anta rabbi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku. Ya. Allahumma, ya Allah, dalamnya terkandung tauhid uluhiyah. Makna Allah wahai Tuhan yang hanya berhak disembah, Engkau semata. Inilah makna ya Allah. Allahumma anta Rabbi, Allah, Engkau adalah Rabbku. Rabbku dalamnya tauhidul rububiyah, pengakuan hamba Tuhan yang menciptakan dirinya, mengatur dirinya, menciptakan alam semesta, mengaturnya, ya, memberikan rezeki untuknya. Kata-kata Allahumma anta rabbi terkandung padanya bertawassul dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Di antaranya nama Allah adalah Allah Rabb. Ya, bertawassul dengan tauhidul uluhiyah dan tauhidul ar-rububiyah. Ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Tauhid al-uluhiyah. Khalaqtani, Engkau yang menciptakan saya. Tauhid rububiyah. Wa ana abduka, aku ini hanyalah hambamu. Wa ana abduka, aku adalah hambamu ya Tuhan. Ya. Dan penghambaan manusia kepada Allah dibagi ulama menjadi dua. Pertama namanya ubudiyah ammah, penghambaan yang sifatnya umum, semua adalah hamba Allah. Sampai-sampai orang kafir pun hamba Allah. Allah ciptakan. Malaikat-malaikat hamba Allah, binatang-binatang, semua makhluk ciptaan Allah. Namanya ubudiyah ammah, penghambaan yang sifatnya umum. Bahkan langit dan bumi semua menghambakan diri kepada Allah. Ya, berkata langit dan bumi, qalata ataina ta'in, ya Tuhan, kami datang memenuhi perintahmu dalam bentuk ketaatan. Semua hamba. Kaum musyrikin hamba, karena mereka diciptakan Allah dan mereka tak mampu keluar daripada, ya, penghambaan mereka kepada Allah dalam perkara-perkara yang di luar ikhtiar mereka. Sakit itu adalah merupakan perkara yang di luar daripada keinginan manusia. Allah SWT terkadang tunjukkan kepada manusia, dia hamba dengan sakit yang diturunkan. Orang-orang kafir ketika Allah turunkan kepada penyakit, tak mampu dia lepas daripadanya, dan dia hamba. Ini namanya ubudiyah apa? Amah. Bencana, tak ada yang mampu menahan. Ya, orang Jepang bilang kami akan buat rumah anti gempa, digoyang Allah dengan gempa. Di Kobe sana hancur rumah-rumah anti gempa. Mereka buat tinggi-tinggi tembok anti tsunami, hancur. Semua hamba. Namanya ubudiyah ammah, semua. Bukan ini dimaksudkan dalam perkataan sajdah istighfar ini. Yang kedua, ubudiyah khasah, penghambaan khusus. Ya, penghambaan umum adalah segala sesuatu yang luar daripada ya kemampuan manusia, tidak ada padanya pilihan. Itu namanya ubudiyah ammah. Allah yang menetapkan, Allah yang menggariskan, tak ada pilihan padanya. Warna kulit manusia diciptakan Allah warnanya hitam, dia hamba tak bisa menyisihi. Ada yang rambutnya dibuat keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya semi antara keriting dan lurus, apa namanya, ikal. Ada yang rambutnya hitam legam, ada yang rambutnya pirang, ada yang rambutnya kemerah-merahan. Ini semuanya tak bisa seorang manusia merubahnya, karena dia hamba. Orang kafir pun demikian. Ya, tak ada padanya pilihan. Yang kedua, ubudiyah khasah. Di sini ada pilihan. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau silakan beriman. Faman syaa'a falyakfur, yang nekat silakan pilih kekufuran. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Tapi ingat, kami telah siapkan untuk orang-orang zalim neraka yang akan mengurung mereka. Antara seorang mau sholat atau tak sholat, ya bisa memilih. Ketika kita pilih sholat, ya berarti kita adalah hamba Allah SWT yang tunduk kepadanya. Maka ubudiyah khasah dari hamba adalah amal-amal ibadah yang dia pilih mengerjakannya. Dia bisa kerjakan, bisa dia tinggalkan. Tapi yang namanya ubudiyah ammah tak bisa orang pilih. Ketika Allah berkehendak menjatuhkan kepadanya musibah, tak bisa dia pilih. Mana lebih tinggi, ubudiyah ammah atau ubudiyah khasah? Ubudiyah khasah. Nabi Yusuf ketika dicampakkan ke dalam sumur, padanya terdapat ubudiyah ammah yang tak bisa ditolak karena dia hamba. Dan dia bersabar. Tapi ketika Yusuf ditawari untuk berzina, ini ubudiyah khasah. Dia mampu melakukannya atau meninggalkannya. Mana lebih tinggi tingkatnya? Ubudiyah khasah. Karena memang manusia bisa pilih. Ubudiyah ammah kita tak bisa pilih. Menciptakan orang Allah SWT seorang fakir, miskin, ya, tak bisa dia pilih. Setengah mati dia berusaha, tidak kaya-kaya. Ya, maka kata-kata di sini, wa ana abduk, aku adalah hambamu, ubudiyah khasah. Pengakuan kita adalah hamba, dan namanya hamba harus ikut dengan perintah Tuhannya. Dia perintah ikut, dilarang ikut. Jangan kerjakan, ditinggalkan. Kerjakan, dikerjakan. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku dan senantiasa berusaha menepati janjiku kepada wahai Tuhan semampuku. Janji kita adalah untuk taat kepada Allah Jalla wa'ala, tunduk kepada perintahnya, menyembahnya. Ya, sebagaimana hamba, ikatan antara seorang hamba dengan tuannya adalah kepatuhan kepada tuannya, maulanya, semampunya untuk patuh kepada maulanya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu wahai Tuhan dari kejelekan apa yang kuperbuat. Ini pengakuan seorang hamba, ya, dan ketergantungan seorang hamba kepada Tuhannya. Dia berlindung kepada Allah daripada segala kejelekan yang dia buat. Karena manusia condong kepada kejelekan. Wa innan nafsa la'amaratun, innan nafsa la'amaratun bisu', sesungguhnya jiwa itu menyuruh orang berbuat kejelekan. Karena itulah dia minta kepada Allah perlindungan agar jangan sampai jiwanya ini condong kepada keburukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku lakukan. Wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui segala macam cucuran nikmatmu yang kau limpahkan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku pun mengakui pula dengan segala macam dosaku. Faghfir li, ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kecuali engkau semata. Al-Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib mengatakan, hamba itu akan sempurna berjumpa Allah Subhanahu wa taala ketika dia menggabungkan dua hal. Pertama namanya musyahadatul minnah, Pertama, dia selalu bersaksi atas nikmat-nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepadanya, yang melahirkan cinta al-mahabbah. Ya, melahirkan hubbun kamil, kecintaan yang sempurna. Karena dia selalu menganggap segala nikmat tersebut datang daripada Allah. Akhirnya dia syukuri, akhirnya muncullah kecintaan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi kecintaannya, semakin dahsyat kesempurnaan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musyahadatut taqsir. Senantiasa menyaksikan dirinya tak sempurna dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang melahirkan penyesalan, yang melahirkan taubat, istighfar. Ya, kata-kata musyahadatul minnah itu ada pada kata-kata ya, abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Musyahadatul taqsir, dia selalu meyakini, mengakui banyaknya keteledorannya dalam beribadah menyembah Allah, kadang-kadang bermaksiat kepada Allah. Itu terangkum dalam ucapan ya, apa? Wa abu'u bi dzambi. Tuhan, aku mengakui dosa-dosaku. Ya. Seseorang ketika mengakui dosa-dosanya akan membuat dia merasa hina kepada Allah, rendah, melahirkan dzullun tam, kehinaan yang utuh sempurna. Dan Allah semakin cinta kepada hamba ketika dia benar-benar menghinakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, mengakui kesalahannya, kekhilafannya. Jadi dua poros kesempurnaan orang menyembah Allah SWT sampai kepada Allah. Pertama, hubbun kamil, kecintaan yang penuh. Dan itu akan terwujud dengan musyahadatul minnah. Selalu dia mensyukuri semua nikmat Allah yang datang kepadanya. Yang kedua, dzullun tam, penghinaan yang utuh. Ini akan melahirkan dari seorang hamba, ya, pengakuan atas dosa-dosanya, kenaifan dirinya, ya, ketergantungan yang kepada Allah Subhanahu wa taala, kehinaan, penghinaan. Ya, dengan itulah Allah diagungkan. Kata Rasulullah, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha," yang mengucapkan hal ini ketika pagi hari, maksudnya dalam doa, doanya. Ini disunnahkan untuk diucapkan pagi hari. Famata min yawmihi qabla an yumsi, sebelum siang dia, sebelum datang sore dia wafat, fahuwa min ahli jannah, maka dia akan masuk ke dalam ahli surga, golongan penduduk surga. Wa man qala min al-lail, yang mengucapkannya di malam hari, dianjurkan setelah asar kita mengucapkannya. Wa huwa muqirun biha, dengan yakin. Famata qabla an yusbih, dan dia mati di malam hari sebelum pagi, fahuwa min ahli jannah, maka dia akan digolongkan sebagai penduduk surga. Hafalkan zikir ini, jangan lupakan. Apakah istighfar seorang anak dapat menghapuskan dosa besar orang tuanya yang telah meninggal? Selama orang tuanya bukan musyrik, dia boleh mendoakan. Dan di antara hal-hal yang meringankan bahkan menghapuskan dosa orang tua adalah istighfar daripada anaknya. Dan ini menunjukkan keutamaan anak saleh yang doanya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya, waladun salihun yad'uhu lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Demikianlah ikhwatul fillah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.